Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, kita bersilaturahmi secara virtual dalam program kita, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah sudah sampai pada bab Al-Hajr. Dan insyaallah ini adalah bagian terakhir dari bab Al-Hajr, bab pencekalan. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به إذا عتق أي إذا عتق. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullahu ta'ala, وَتَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ يُتْبَعُ بِهِ إِذَا عَتَقَ. وَتَصَرُّفُ الْعَبْدُ, dan transaksinya seorang budak, يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ, itu terjadi فِي ذِمَّةِ. تَصَرُّفُ الْعَبْدِ يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ, transaksinya budak yang terjadi فِي ذِمَّةِ, dalam tanggungannya, jadi tidak halal. Yutba'u bihi idza ataqa, maka itu di apa namanya diikuti bihi dengan transaksi tersebut idza ataq, maksudnya boleh seorang budak bertransaksi walaupun aslinya dia tidak memiliki apa-apa, tapi dengan catatan transaksinya itu fi dhimmah, dengan apa istilahnya dia ngutang gitu. Jadi dapat barang duluan belinya belakangan, atau dia dapat duit duluan namun ngasihnya belakangan baik salam. Fidhimmatihi, maka sesuatu yang terjadi fidhimmah, yutba'u bihi idza ataq, maka diikuti nanti ketika dia bebas begitu. Al-'abdu idza lam ya'dhan, kata Syekh Imam Taqiyuddin Al-Lisi rahimahullahu taala, العبد إذا لم يأذن له سيده في المعاملة لا يصح شراؤه على الراجح. Jadi sebenarnya Imam Syekh Abi Syuja secara umum memang mengakui bahwa seorang budak itu dihajar, dicekal transaksi keuangannya karena untuk kemaslahatan tuannya, dan memang dirinya tidak bisa memiliki apa-apa. Akan tetapi jika transaksinya ditangguhkan, entah karena dia baik salam atau dia ngutang begitu ya, maka tangguhan terhadap transaksi itu dibolehkan dan itu nanti diikuti setelah dia menjadi merdeka. Gitu. Nanti dijelaskan tentang bahwa transaksinya fi dhimmah, yakni mun'aqidah, sahih begitu, sah. Kata Imam Taqiyuddin Al-Lisni rahimahullahu ta'ala, al-abdu idha lam ya'dhan lahu sayyiduh, seorang budak, idha lam ya'dhan lahu sayyiduhu, kalau dia tidak diberikan izin oleh tuannya, fil mu'amalati, dalam mu'amalat, la yasihu syira'uh, maka tidak sah jual belinya, ala rajihi, menurut pendapat yang rajih, li'annahu la yumkinuhu thubutul milki lahu, karena budak itu tidak mungkin bagi dirinya untuk membuat dirinya itu punya, membuat dirinya itu memiliki sesuatu, enggak mungkin. karena itu jual belinya menjadi tidak sah. Li'annahu laisa ahlan litamalluk, karena memang dia bukanlah orang yang layak untuk memiliki sesuatu, karena dia sendiri adalah dimiliki. Dia sendiri bukan orang merdeka, dia sendiri dimiliki. Maka dia tidak punya kelayakan untuk memiliki gitu. Wala li sayyidihi bi'iwadin fi dhimmatihi. Wala li sayyidihi itu maksudnya dia juga tidak punya apa namanya tidak boleh apa. Wala li sayyidihi bi'iwadin fi dhimmatihi, dan juga dia tidak boleh membeli sesuatu fi dhimmatihi di yang ditangguhkan untuk tuannya. Jadi maksudnya jual belinya dia tidak sah, jual beli untuk tuannya juga tidak sah, jual beli untuk ditangguhkan atas dirinya juga tidak sah, jual beli ditangguhkan untuk tasayyid. Jadi ini gue beli ya, tapi duitnya ntar minggu depan sama tuan aneh, ah gitu. Itu enggak boleh. Itu namanya wala li sayyidihi bi'iwadin fi dhimmatihi. Gitu, itu tidak sah. Li'annahu lam yardha bihi, karena tuannya tidak pernah ridho dengan itu. Kalau ini terjadi tanpa izin ya. Ini kan kondisinya si budak ini melakukan transaksi muamalah tanpa izin. Ahlan sazulkifu. Jadi kalau tanpa izin maka dia tidak jual belinya tidak sah. Begitu juga kalau dibilangin nih gue beli buat tuan gue gitu. Nah, entar tuan gue nih minggu depan bayarnya. Itu juga sama tidak sah. Li'annahu lam yardha bihi wala fi dhimmatil abdi, dia tidak ridha itu tuannya wala fi dhimmatil abdi, dan juga tidak sah kalau jual pun jual belinya ditangguhkan untuk tangguhan si budak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wisnan, ditangguhkan sesuai dengan tangguhannya si budak. Nanti ya, itu dia budak datang ke pasar, nanti ya anek bayar sebulan lagi misalnya. Itu kan ditangguhkan fi dhimmatil abdi. Itu juga enggak boleh gitu. Kalau tanpa izin kan gitu. Lima fihi min husuli ahadil iwadaini li ghairi man yalzamuhul iwadul akhir. Bagaimana nih? Kenapa si budak enggak boleh melakukan transaksi, bahkan transaksi yang ditangguhkan pun tidak boleh? Lima fihi, karena transaksi yang di, kalau yang transaksi halan itu kan juga mutlak enggak boleh. Ini kondisinya tidak diizinkan oleh tuan. Itu halan enggak boleh, kita kalau halan enggak boleh itu maklum. Ya namanya budak enggak punya sesuatu, enggak punya milik begitu ya, maka dia enggak bisa. Tapi kalau ditangguhkan, karena kan mungkin saja nanti bebas, ditangguhkan. Tapi tanpa izin tuan itu juga tidak sah. Kenapa tidak sah? Lima fihi min husuli ahadil iwadaini. Karena dalam transaksi tersebut ada husulu ahadil iwadaini, ada ahad al-iwad. Al-iwad itu kan dua ya. Maksudnya dalam iwadaini itu maksudnya al-thaman wal-musman, duit sama barang. Jadi al-matruhu ama al-aqdi, al-matruhu fil-aqdi, sesuatu yang memang ma'kud alaihinya kan dua. Pertama duitnya dan juga barangnya. Kalau jual beli budak yang ditangguhkan, maksudnya budak melakukan transaksi jual beli yang ditangguhkan, entah duitnya yang belakangan atau barang yang belakangan, dan itu fi dhimmatil abdi, itu menjadikan salah satu daripada dua iwad ini, entah duitnya atau barangnya, li ghairi man yalzamuhul iwadul akhar, itu kita menjadikan salah satu ma'qud alaihi, salah satu daripada entah duit entah barang dagangan kepada seseorang yang memang tidak berhak untuk memiliki itu. Li ghairi man yalzamuhul iwadul akhar, kepada orang-orang memang tidak pantas dan tidak lazim untuk memiliki atau menanggung iwad yang lain gitu. Ibu dah kan gitu, enggak bisa. Wa qila yasya, tapi dikatakan sah. Qila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ditangguhkan tuh enggak sah kan menurut pendapat yang apa namanya rajih daripada ulama, tapi katanya qila qila, dikatakan sah jual belinya budak yang ditangguhkan itu sah tuh. Kalau yang halal seketika itu emang nggak boleh dia dicekal untuk kemaslahatan tuanya. Tapi kalau fi zimmahnya, dan kalimat Syekh Abi Syuja dalam mukaddimah ini pembahasan kita, itu budak tuh yudba fi zimmati. Jadi yang ditangguhkan tuh diikuti nanti sampai kemudian dia merdeka. Makanya dikatakan qila. Wakila dikatakan jual beli budak yang ditangguhkan. Maksudnya entah itu barangnya seperti baik salam. Entah itu duitnya seperti dain kan gitu. Dia ngutang duit barangnya dulu tapi bayar belakangan. Itu sah li'annahu muta'alliqun bidhimmatil abdi. Karena itu berkaitan dengan tanggungannya si budak. Dan tanggungannya budak itu ya sangat mungkin dia bisa memiliki nantinya. Wala hajara li sayyidi, dan tidak ada pencekalan li sayyidi bagi si tuannya ala zimmatihi untuk sesuatu yang akan yang ditangguhkan. Jadi yang ada aja yang dia tangguh, yang dia cekal, tapi sesuatu yang ditangguhkan itu tidak boleh ada pencekalan bagi si tuan. Enggak punya dia hak untuk melakukan pencekalan tersebut. Qala al-imamu, kata Imam Al-Juwayni, lahtikama lisadati ala dhimami abidihim. Ini kayak jadi kaidah nih. Kata Imam Al-Juwayni, lahtikama, tidak boleh ada penghakiman, penghukuman atau intervensi gitu. Lisadati bagi tuan-tuan yang punya budak ala dhimami abidihim, terhadap tanggungan budak-budak mereka. Jadi budak-budak mereka yang melakukan transaksi yang kemudian transaksinya ditangguhkan karena ia tangguhkan entah karena sebab emang dia lagi butuh barang mungkin kemudian ditangguhkan sampai dia merdeka, tuan itu tidak punya hak menghakimi atas zimam, atas zimahnya, atas tanggungan si budak. Hatta law ajbara 'abdahu 'ala dhamanin aw shira'i mata'in lam yasih. Sampai-sampai kalau seorang tuan ajbar, memaksa 'abdahu, budaknya, 'ala dhamanin, untuk menanggung, aw shira'i mata'in, atau membeli sesuatu, membeli barang, lam yasih, itu tidak sah begitu. Wa hadzal qawlu nasabahu al-Mawardi. Jadi maksudnya seorang tuan memaksa untuk si budak ini jadi jaminan, dan jadi jaminan itu kan fi dhimmah, itu pun tidak sah. Wa hadzal qawlu, dan pendapat ini nasabahu al-Mawardi wal qadi Abu Thayyib, pendapat ini nih bahwa si tuan tidak punya hak untuk melakukan pencekalan terhadap tanggungannya si budak itu. Ini pendapat ini dinasabkan oleh Imam Al-Mawardi wal Qadi Abu Thayyib ilal jumhur, menurut pendapat jumhur. Fa'ala rajihi, maka menurut pendapat yang rajih. Ini yang rajih ini berarti yang kedua apa yang pertama yang enggak boleh nih? Yang enggak boleh ya. Iya kan, menurut pendapat yang rajih la yumkin, nggak boleh, tidak sah jual belinya. Selam. Jadi kalau pendapat yang pertama itu tidak ada tanggungan saat ini atau hal yang penting itu tanpa izin. Kalau tanpa izin ya nggak sah. Nah, tapi pendapat yang kedua, kalau walaupun tanpa izin, tapi kalau transaksinya ditangguhkan itu tetap sah tuqilah. Fa'ala rajihi, maka menurut pendapat yang rajih, yang bahwa transaksinya si budak itu tidak sah, walaupun ditangguhkan, itu dengan kondisi bahwa itu tanpa izin si tuannya, yastariddul bai'u al-mabi'a, maka si penjual, kalau dia beli nih ya, kalau dia beli, si budaknya beli, maka si penjual, yastariddul bai'u al-mabi'a, dia minta kembali barang dagangan yang dia dagangin ke si budak tersebut. Sawa'un kana fi yadih, baik barangnya itu masih di tangannya sendiri, au fi yadi sayyidi, atau di tangan si budak, au ba'ahul abdu, atau ternyata udah dijual sama budak gitu. Jadi budak beli nih gitu. Kata syariat enggak sah. Kenapa enggak sah? Wa mahjurun alaihi, dia adalah orang yang dicekal li haqqi sayyidihi, karena dia budak, dia dicekal untuk kemaslahatan tuannya. Mestinya dia izin, tapi dia enggak izin oleh tuannya. Maka menurut pendapat yang rajih ya, bukan pendapat yang kedua nih. Pendapat rajih itu enggak sah. Halan wa fi dhimma, baik itu transaksinya seketika itu atau nanti ditangguhkan, itu enggak sah. Tapi kalau pendapat kedua bilangnya sah kalau transaksinya ditangguhkan. Gitu. Jadi bukan saat itu tapi ditangguhkan. Entah tanggungannya itu sampai setahun, dua tahun yang mungkin diperkirakan dia akan merdeka begitu. Nah, menurut pendapat pertama yang dikatakan pendapat rajih ini, yastaridul bai'ul mabi', penjual ya ambil lagi tuh barang dagangan yang sudah didagangkan ke si budak. Sawa'un kana fi yadihi, baik itu barangnya ada di tangannya, artinya belum diqabad, belum diserah terimakan, au fi yadi sayyi'at, au fi yadihi, atau di tangan tuannya ya, jadi sama tuannya ditahan itu barang begitu, au ba'ahul abdu, atau si budak udah jual lagi, dia beli dari pedagang yang satu kemudian dia jual lagi ke orang lain. Li'annahu baqin 'ala milki malikih, kenapa harus ngambil balik lagi? Li'annahu, karena barang dagangannya tersebut baqin 'ala milki malikihi, itu tetap atas kepemilikan yang punya, itu penjual yang pertama itu. Li'annahu lam yasihal bai', ya kenapa harus diambil lagi? Karena jual belinya enggak sah. Jadi kenapa diambil lagi? Karena itu masih punya dia. Kenapa masih punya dia? Karena jual belinya enggak sah gitu. Wa mu'natur ra'di, dan kalau kemudian diambil. Jadi budak datang. Dia punya toko laptop misalnya gitu. Ini budaknya rada keren, dia beli laptop gitu. Ya si penjual enggak tahu kalau itu budak, pokoknya sah-sah aja. Ya udah nih 3 juta, bayar dia 3 juta. Baru kemudian si enggak lama, sehari dua hari ditelepon sama tuan. Ji, ente jual laptop? Iya, ente jual laptop ke budak ya? Ah, kagak ada budak. Kemarin tuh orang yang hitam gede itu budak aneh itu, dia kagak izin itu, pakai duit 3 juta. Gitu kan? Maka dia harus narik kembali itu. Laptopnya dia harus tarik kembali. Kenapa laptop harus tarik kembali? Karena itu masih punya dia. Kenapa masih punya dia? Karena jual belinya enggak sah. Wa mu'natur raddi, kalau kemudian wajib dikembalikan, wa mu'natur raddi, dan biaya pengembalian, ala man fi yadihil ainu, itu menjadi tanggungan siapa barang tersebut ada pada dia. Ya kan, entah itu masih di tangan penjual atau di tangan si sayyid atau di tangan budak atau sudah dijual. Maka atas pada siapa itu barang, itulah orang yang menanggung biaya pengembalian gitu. Falau talifat fi yadil abdi, kalau kemudian rusak itu barang. Walau talifat fi yadil abdi, kalau barangnya rusak di tangan si budak. Ini kita bahas budak nih, hukumnya enggak pernah dihapus ya. Hukum syariat terhadap budak tuh tidak pernah dihapus, hukumnya masih ada. Di kapan waktu kalau memang terjadi ini, budak ada lagi. Kan salah satu perbudakan terjadi itu karena peperangan. Ntar orang-orang yang ditawan tuh orang-orang non-muslim, kalau kita kapan waktu perang begitu. Nah, orang-orang non-muslim itu yang kalau kita nggak mau penjara ini, kita budak ini aja. Gitu. Kan ya, kapan wahai siapa tahu kita punya budak Chris Evans gitu ya. Kapten Amerika jadi budak kita. Ya kali begitu. Wa mu'natur raddi 'ala man fi yadihi al-'ainu. Falau talifat fi yadil 'abdi, kalau barang itu kemudian rusak. Fi yadil 'abdi, di tangan si budak. Jadi barangnya udah dipegang sama budak, lazimahu dhaman, maka dia wajib bertanggung jawab untuk kerusakan yang terjadi. Wa ta'alluqu bi dhimmatihi wa ta'allaqa bidhimmatihi hatta la yutalab illa ba'dal atqi, wa ta'allaq dan tanggungannya itu, tanggung jawab terhadap kerusakan barang itu terkait fi dhimma, dengan tanggungan di bawah budak ini punya utang, utang menutupi biaya kerusakan. Hatta la yutalab illa ba'dal idki, sampai jadi bidhimahnya itu, maksud bidhimahnya itu hatta la yutalab, bahwa si budak tersebut tidak mungkin dituntut illa ba'dal adki, kecuali setelah dia merdeka. Jadi maksudnya bidhimah itu setelah dia merdeka. Li'annahu wajaba biridha sahibil haqqi, karena kenapa si budak harus nanggung? Karena apa namanya, kerusakan tersebut, tanggungan tersebut itu wajaba biridha sahibil haq, itu terjadi diwajibkan dengan ridho, keridoan si yang punya hak atas barang tersebut. Walam ya'dhan fihi sayyid, dan si tuan enggak pernah ngizinin itu budak untuk berantem. Jadi ada dua tuh, budaknya enggak ngizinin, si punya barang enggak pernah ridho. Iya, kalau gua tahu budak mah gua kagak ridho kan gitu. Akhirnya diminta balik. Nah, itu kondisinya. Jadi maka si budak kalau kemudian barang itu masih sama dia kemudian rusak, kan harus dikembaliin nih. Karena jual belinya enggak sah. Rusak, maka dia tanggung tuh kerusakannya. Karena barang yang ada pada tangan dia tuh dihasilkan tanpa ridho si pemilik hak, tanpa juga izin si tuannya. Wal qaidatul muqarrarah, dan kaidah yang dipakai dalam hal ini, fima yatlafuhul abdu, dalam masalah sesuatu yang dirusak oleh budak, au bitalifin tahta yadi, atau kerusakannya karena sebab, jadi kerusakan terjadi di bawah kuasa dia, bitalafihil abdi, dengan dirusak oleh budaknya, atau berusak di bawah kuasa dia ketika itu barang ada di kamarnya atau dipegang sama dia begitu. Oh, apa kaidahnya? Anna man lazimahu bighairi ridha mustahiqihi kal maqsub. Anna ma lazimahu bighairi ridha mustahiqihi kal maqsub. Segala apapun yang diwajibkan bighairi ridha mustahiqihi, dengan tanpa keridhaan yang punya hak, kal maqsub, hukumnya hukumnya seperti barang yang digosok. Jadi kepegangan dia, si budak megang barang itu, megang laptop itu seperti gosok barang. Karena tidak tanpa, karena itu dipegang tanpa keridhaan yang punya hak. Maka seperti barang yang digosok. Ya ta'allaq bi raqabatihi, maka itu berkaitan dengan pembebasannya nanti ketika dia merdeka, dia tanggung untuk kerusakannya. La yata'allaq bi dhimmatihi fil adhar. Tidak terikat dengan dhimahnya, tanggungannya fil azhar. Jadi dibedain di sini antara raqabah, pembebasan merdekanya, dengan dhimah. Kalau pembebasan kan emang nanti kalau dia jadi merdeka. Macet-macet. Oke sih, sekarang udah oke lagi. Wala yata'allaq bi dhimmatihi, dan itu tidak terikat dengan dhimah. Kalau dhimah kan tanggungan. Tanggungan kan bisa jadi dia bayar ketika dia punya kesempatan, tanpa harus nunggu pembebasan. Ya misalnya dia diizinin sama tuannya, itu kan kesempatan untuk membebaskan tanggungannya, maka dia bayar. Itu fi dhimma. Dalam hal kerusakannya yang dilakukan oleh budak, itu kaitannya nanti dengan pembebasan dia. Jadi nanti sampai dia bebas, walaupun apa namanya, waktunya lama. Fil adhar, menurut pendapat yang kuat. Wa ma lazimahu bi ridhal mustahiq, tapi kalau itu dia wajib nanggung dan tanggungannya itu disebabkan karena si mustahiknya ridho, ya udahlah nggak apa-apa lah, dipegang sama dia gitu. Ya gue juga tahu romannya rada-rada budak tuh orang waktu datang sini kan. Dia biarin lah, nggak apa-apa. Fa in adzina fihi sayyidu kas sadaq ta'allaqa bidzimmati wal kasbi. Jadi kondisinya kan tadi ya, jual belinya enggak sah gitu. Jual belinya enggak sah. Maka karena jual belinya tidak sah, itu masih punya si ba'i, penjual. Nah, penjualnya kemudian minta balik. Karena mungkin waktunya sudah sebulan, dua bulan, atau mungkin sudah lama, barang dagangannya itu rusak di tangan si budak. Apakah budak wajib nanggung? Iya, wajib nanggung. Kalau kondisinya tanpa izin si Sayyid dan si musbainya nggak ridho. Nggak ridho gua mau cepat-cepat dibalikin begitu. Nah, maka kerusakannya ditanggung oleh si budak kalau emang rusak. Tapi kerusakan tanggung jawab atas kerusakan itu dikaitkan nanti. Yutolabnya tuh nanti ba'da raqabah setelah dia dibebaskan jadi merdeka. Tapi kalau kerusakan itu dilakukan dengan ridho wa ma lazima dan apa ya tanggung jawab yang diwajibkan kepada budak bi ridhol mustahik dan mustahik ridho, orang yang punya hak itu atas barang itu ridho dengan sesuatu itu, dengan barangnya ridho, biarinlah enggak apa-apa begitu. Ada amat tangan dia. Fa in adzina, kalau kemudian sayyid ngizinin gitu transaksi yang dilakukan qasadaki, maka hukumnya sama seperti mahar. Seperti mahar itu maksudnya ya budaknya punya diberikan kepemilikan secara temporer oleh si tuan untuk memiliki barang tersebut. Ta'allaqa bidzimati, maka tanggungan tersebut, tanggung jawab atas kerusakan itu terikat dengan dhimmah wal kasbah. Ta'allaqa bidzimati wal kasbi, terikat dengan tanggungan dan usahanya. Jadi maksudnya enggak usah nunggu sampai bebas. Karena ini dilakukan atas izin si tuannya, maka dilakukan nanti bayar tanggungannya enggak usah nunggu sampai bebas, tapi tunggunya itu sampai dia punya bidzimah. Kalau zimah kan belum, enggak mesti harus nunggu bebas. Tapi ya, artinya dia punya utang. Maka ketika dia punya kesempatan dikasih peluang oleh tuannya nih, kerjain nih begitu buat lu. Nih kerjain nih, ntar duitnya ambil buat lah. Itu kan berarti dia punya kesempatan untuk membebaskan. Au bidzi ta'allaqa bil kasbi wal ta'allaqa bidzimati wal kasbi, terikat dengan tanggungannya, maksudnya terikat dengan ya kapan waktu dia punya kesempatan buat lunasin, dia lunasin. Wal kasbah, dan juga kerjanya dia. Gitu. Karena diizinkan oleh si Sayyid, maka kapan waktu si Sayyidnya bilang. Bidzimmati wal kasbah. Setelah bidzimma, ada koma. Di sini gak ada koma. Bidzimmati wal kasbah. Karena setelah komanya maksudnya bil kasbinya gak ada ya. Bil kasbinya ada gak? Setelah koma di sini, setelah bidzimmati wal kasbi baru koma. Setelah itu wa in lam ya'dzan. Nah, kalau si sayyidnya enggak pernah ngizinin itu transaksi begitu. Ka mas'alati syira, seperti masalahnya sama seperti pembelian. Ta'allaqa bidzimmatihi faqat la bil kasbi wala birraqabah. Jadi kalau ini terjadi karena izin si tuannya begitu, dan si pemilik juga ridho, ada al-kasbunya. Bidzimmati au atau wa kan? Bidzimmati wal kasbi. Jadi tanggungannya itu terikat dengan ya tanggungan, nanti kapan dia punya kesempatan dia harus bayar, atau diberikan usaha, maksudnya disuruh kerjain sesuatu. Jadi lo kerjain ntar duitnya bayar gitu. Ada al-kasbunya ya. Wa in lam ya'dzan, tapi di koma atau tidak di koma, maknanya tuh bagusan tanpa koma. Jadi kewajiban bayar kerusakan itu terikat dengan tanggungannya atau dia bekerja gitu. Dua-duanya maksudnya ditangguhkan, make tanggungan dia. Ketika nanti dia punya kesempatan, entah tuan yang ngasih nih lu bayarin, atau dia disuruh bekerja, kerjanya dia menghasilkan duit, duitnya kemudian dibayarkan buat nanggung kerusakan barang yang dia pegang itu. Wa in lam ya'dzan fihi sayyid, tapi kalau transaksi ini sejak awal memang tidak diizinkan oleh tuannya, ke masalah tishira sebagaimana tadi masalah jual beli itu, belinya si budak, ta'allaqa bidzimmatihi faqat, maka itu terikat dengan zimahnya saja. Zimahnya saja itu ya berarti enggak usah nunggu bebas, kapan dia punya kesempatan, ketika si dia dapat tua, dia dapat duit dari tuannya, mungkin diberikan kebebasan satu waktu tertentu, maka dia harus tunaikan. Ta'allaqu bi dhimmatihi faqat la bil kasbi wala biraqabah juga tidak terikat dengan pembebasannya. Wa ala hadza yuhmalu kalami syekh. Dan beginilah kita memahami perkataan Syekh Abi Syuja, wa tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmat. Tasarruful 'abdi yakunu fi dhimmatihi. Ini yang dipahami oleh Imam Taqiyuddin al-Isni daripada perkataan Syekh yang tadi di atas, bahwa pertransaksinya budak itu pada sesuatu yang ditangguhkan, yudba itu juga diikuti kalau kemudian dia merdeka. Jadi pemahamannya seperti itu. Ketika si budak harus mengembalikan barang yang memang dia beli secara tidak sah, karena dia sedang dalam keadaan dicekal tanpa izin si tuannya, maka dia wajib mengembalikan. Jadi seperti itu. Dari pengembaliannya gitu, kalau kemudian nanti rusak, maka kerusakannya ditanggung. Tanggungannya itu kapan? Tanggungannya itu fidhimah atau firokobah, ketika dia bebas. Tadi sudah dijelaskan. Wa iqtiradul abdi, gitu ya. Waqtiradul abdi kashirai. Nah, kalau si budak ngutang, itu sama seperti belinya dia. Nggak sah tanpa izin si sayyidnya. Fi jami'i ma marra, sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, bahwa dia ngutang itu sama seperti beli, maka hukumnya tidak sah gitu. Li'annahu 'aqdu mu'awadhatin maliyatin, karena dia adalah akad mu'awadhah, akad tukar menukar yang sifatnya harta. Fa kana kasyira, maka sama seperti pembelian. Walau adzina lahu as-sayyidu fit tijarah, tapi kalau si sayyid mengizinkan si budak, as-sayyidu lau adzina lahu, kalau dia diizinkan itu untuk dirinya, as-sayyid si tuan mengizinkan, fit tijarah di dalam jual beli, sahha, maka sah jual belinya, watasarrufu bil ijma, sah jual belinya dan dia boleh bertransaksi bil ijma, secara ijma. Qalahu Ar-Rafi'iyyu wa yakunu at-tasarruf, itulah yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, wa yakunu at-tasarruf ala hasbil idzni, artinya budak itu melakukan transaksi jual beli itu bergantung kepada izin daripada tuannya. Wallahu ta'ala alam. Faslun wa yasluhu sulhu, pasal ini membahas tentang sah jual sahnya perdamaian, janji damai dengan pengakuan. Fil amwali, dalam masalah harta, wa ma'afdha ilaiha, wa huwa naw'an, dan apa, damai itu bisa dua jenis, ibra' wa mu'awadah, entah itu pembebasan atau ditukar, mu'awadah dengan barang. Insyaallah ini minggu depan, minggu besok kita bahas ini. Nah, kemarin yang kita bahas, teman-teman yang dirahmati Allah, tentang itu masih jadi iskal ya, masih jadi masalah bagi saya pribadi, bahwa ada bahwa si wasiat yang dilakukan oleh orang yang sakit kematian kepada orang selain ahli waris lebih dari sepertiga itu kan mauquf, itu diskors, ditangguhkan sampai dibolehkan oleh si ahli waris. Nah, kemarin ada dua pembahasan tuh, kalau si ahli waris membolehkan, contoh yang pertama auso binisfi, si pewaris ngasih wasiatnya setengah dari harta gue wasiatin buat fulan, kata si ahli waris ya udahlah nggak apa-apa gitu, dia meridhakan dan dia nggak tahu nilainya, dia bilang nilainya tuh kecil, karena nilainya kecil ya udah kan berarti ya paling lebihnya juga nggak banyak amat, ternyata nilainya gede. Nah, kemudian dia ralat tuh, gonantu annal mala qalil fabana khilafuh, kan gitu, saya kira duitnya dikit, ternyata banyak, kalau banyak saya nggak ridho itu lebihnya, kan gitu. Maka perkataannya itu dibenarkan, dia boleh melarang itu transaksi wasiat tersebut. Nah, tapi masalah yang kedua tuh kebalikannya, cuman saya ngeliat kurang ada perbedaan, kayak sama. Dhanantu annal mala katsir, saya kira kan ada orang yang berwasiat, tapi wasiatnya tuh langsung bimikdarin ma'lum. Mungkin di situ bedanya. Kalau yang tadi kan wasiatnya bimikdar ghair ma'lum dengan persentase setengah. Kalau masalah kedua ini dia wasiat maka sesuatu yang sudah diketahui nilainya. Jadi dia wasiat bi'abdin. Saya wasiati buat dia budak saya tuh buat si fulan, budak begitu. Kemudian ahli warisnya ya udahlah enggak apa-apa lah. Karena dia yang kira ahli warisannya banyak, ternyata dikit dan budak itu adalah aksaru tarikah. Yaitu item terbanyak daripada tarikat itu ada pada budak. Berarti dia budaknya tuh kalau udah dibolehin berarti dia dapatnya dikit banget karena harta warisannya tuh ya nggak banyak, yang banyak tuh budaknya itu. Maka kalau budaknya diwasiatkan ke orang habis semua itu. Tapi pengakuan di dalam masalah yang kedua ya, pengakuan ahli waris bahwa saya nggak tahu kalau hartanya sedikit, saya kira hartanya banyak, itu tidak diterima. Nah, masalahnya tidak diterima tuh li'anna al-ijazata huna waqa'at bi miqdarin ma'lum. Kan ya? Karena pembolehan dia dalam masalah ini itu terjadi pada sesuatu yang sudah dia tahu. Padahal kan dia belum tahu kan. Bedanya mungkin dalam masalah kalau yang tadi mungkin ya gitu. Mungkin itu yang saya pahami. Mungkin sih kalau dalam masalah pertama ahli waris itu tidak tahu berapa miqdarnya, dia cuma tahu nisf, persentasinya doang. Tapi kalau dalam masalah kedua, dia tahu kalau budak tuh nilainya sekian. Berarti ada harta sekian itu yang mesti direlakan. Dan dia fine-fine aja. Sampai akhirnya kemudian belakangan dia tahu ternyata hartanya dikit. Nah itu tidak diterima karena dia pembolehannya terhadap budak. Dan budak tuh kan miqdarnya maklum diketahui. Gitu. Sedangkan ketidaktahuannya pada bukan pada nilai kelebihannya kan, ketidaktahuannya pada nilai warisannya gitu. Kalau dalam masalah yang pertama ketidaktahuannya memang pada pembolehannya, itu dia kalau setengah gue bolehin berapa ya, dia nggak tahu gitu, dia cuman kira-kira bahwa kayaknya sih 6.000, kalau 6.000 berarti kan sepertiganya 2.000, setengahnya itu 3.000, berarti dia bebasin, dia ngerelain 1.000-nya begitu. Nah itu yang jadi masalah yang kemarin kita bahas. Saya nyari perbedaan antara masalah pertama dengan masalah yang kedua. Karena dua-duanya didasarkan kepada sesuatu yang dia tidak tahu tuh nilai warisannya. Tapi mungkin yang jadi masalah itu yang jadi ini adalah bahwa pembolehannya itu yang bahwa dia tahu kalau ngebolehin setengah itu. Dia nggak tahu kalau ngebolehin setengah itu dia berarti merelakan berapa nilainya. Dia nggak tahu. Dia cuma nyangka aja kalau hartanya banyak. Dia cuma nyangka kalau hartanya dikit. Nah yang kedua, dia itu membolehkan budak. Dan budak itu kan nilainya diketahui. Maka pembolehannya terhadap nilai yang sudah dia ketahui, nanti kalau mau dirujuk lagi, dia nggak bisa. Gitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan nanti ada beberapa teman, beberapa guru kami yang bisa mengoreksi masalah apa namanya masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman yang dirahmati Allah. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Minggu depan kita bahas tentang keuangan begitu ya. Insya Allah besok. Macet-macetnya tuh enggak ini kan. Enggak terlalu signifikan ya. Mudah-mudahan kita bisa lanjut di pertemuan minggu depan. Dan Allah berikan kita kesehatan juga kesempatan untuk terus mengkaji ilmu-ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan saya mohon koreksi dari para asatidz guru-guru kami jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan. Bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami. Atau kalau kapan waktu ketemu, ketemu sama saya begitu ya. Saya lagi khutbah di mana ketemu sah, saya lihat episode ini nih salah, nah itu bisa tuh. Dan itu ada beberapa teman yang begitu, jadi ngoreksinya pas ketemu. Jadi saya punya beberapa rutinitas, salah satunya tuh kalau hari Jumat ke berapa gitu kita ziarah ke makam Habib Husain tuh. Nah beberapa teman ketemu di situ, dia koreksi di situ, minta klarifikasi. Episode sekian, bab sekian nih kayaknya ada yang salah. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.